rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegenar. Segala merana, mendingan kita happy aja, lupakan semua. Malah kita goyang bersama, goyang lupa namanya.